تفضل أستاذ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المؤلف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب: وحد السخاء بدل ما يحتاج إليه عند الحاجة، وأن يوصل ذلك إلى مستحقه بقدر الطاقة، وليس كما قال بعض من نقص علمه حد الجود بدل الموجود، ولو كان كما قال هذا القائل لارتفع اسم الشرف والتبذير، وقد ورد الكتاب بدمهما وجاءت السنة بالنهي عنهما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. الإخوة الكرام، kita masih penjelasan tentang keutamaan berinfak, lanjutan daripada penjelasan tentang zakat. Berkata Imam Al-Allamah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub, yang dikenal dengan nama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, wa haddus sakha'i, dan batasan seseorang itu dikatakan dermawan. Apa batasannya? Badlu ma yuhtaju ilaihi indal hajah, ketika dia mampu memberikan apa yang dibutuhkan manusia, ya, dalam kondisi orang membutuhkannya. Badlu ma yuhtaju ilaihi, ya, memberikan apa yang dibutuhkan, indal hajah, manakala manusia memang membutuhkannya. Apabila seorang tak membutuhkan dan kita berikan kepadanya hal tersebut, tak bisa dikatakan pemberinya itu sakhiyun, dermawan. Dermawan memberikan sesuatu yang dibutuhkan orang pada waktu dibutuhkan. Wa an yusila dzalika ila mustahiqqihi. Kemudian hajat tersebut memang benar sampai kepada orang yang berhak menerimanya. Biqadri taqah, dengan sekemampuannya, sekemampu orang yang berinfak. Berinfak itu sesuai dengan kemampuan. Kalau apabila Allah lapangkan rezekimu, kau berinfak yang banyak. Apabila Allah sempitkan rezekimu, berinfak dengan apa yang kau mampu. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang memiliki kelapangan berinfak dengan kelapangannya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Ya Allah sempitkan rezekinya, hendaklah dia berinfak sebagaimana Allah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tak akan memberikan seorang, ya, jiwa itu beban di luar daripada kemampuannya, di luar daripada apa Allah SWT berikan kepadanya. Jadi inilah makna as-sakha, dermawan. Seseorang berinfak kepada orang yang tepat di waktu yang dibutuhkan. Berinfak dengan sekemampuannya. Walaysa kama qala ba'du man naqasa ilmuhu, bukan sebagaimana ungkapan sebagian orang yang ilmunya kurang. Haddul judi, orang dermawan itu adalah badlul mawjud, ketika dia mengeluarkan semua yang dia miliki. Karena itu dermawan, semuanya dia keluarkan, akhirnya dia pun menjadi terhina. Akhirnya dia pun bergantung kepada orang. Bukan itu makna dermawan. Ya. Kata Allah, wala tabsudha kullal basti, jangan kau keluarkan semuanya. Setelah itu habis, fataq'uda maluman mahsura. Setelah itu engkau terduduk kehina. Tak ada lagi modalmu, semua kau sudah serahkan. Walau kana kama qala hadzal qailu lartafa'a ismu syaraf. Kalaulah benar apa yang diucapkan orang tersebut, maka tak ada lagi yang namanya as-syaraf, berlebih-lebihan. Wa tabir, tak ada lagi yang namanya mubadir, ketika semua dia keluarkan. Ya, wa qad warada al-kitabu bidhammihima, Dan Allah mencela dua karakter ini, syarab berlebih-lebihan. Kata Allah, "Kulu washrabu." Makanlah, minumlah. "Wala tusrifu," jangan kalian melampaui batas, berlebih-lebihan. Semua yang berlebih itu tak baik dalam segala bab. Ya. "Wala tubadzir tabdzir," jangan kalian mubadzir. "Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin." Orang yang selalu membadzir, membuang-buang harta tidak pada tempatnya, adalah orang-orang yang merupakan saudara syaitan. "Waja'ati sunnah binnahi anhuma," dan demikian pula dalam hadis terdapat keterangan dari Rasulullah SAW melarang perkara ini. Kata Nabi, "Kul washrab," makanlah, minumlah, "walbas," berpakaianlah, "watasaddaq," dan bersedekahlah, "fi ghairi sarafin," makanlah, minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah, "fi ghairi sarafin," tapi tidak berlebih-lebihan. "Wala makhilat," dan tidak pula dengan kesombongan. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Naam. "Wa idza kana as-sakha'u mahmudan faman waqafa 'ala haddihi sumiya kariman wa kana lilhamdi mustawjiban wa man qasara 'anhu kana bakhilan wa kana lidhammi mustawjiban wa qad ruwiya fi atharin inna Allah 'azza wa jalla aksama bi 'izzatihi alla yujawirahu bakhilun." Naam. Jadi kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, apabila kita telah menyepakati dermawan itu adalah merupakan sifat yang terpuji, maka barang siapa yang memiliki sifat tersebut disebut karim. Arti karim, orang yang berjiwa mulia, kariman. "Wa kana lilhamdi mustawjiban," dan orang yang mulia ini akan senantiasa dipuji manusia, dipuji manusia, dipuji Allah. "Wa man qasara anhu," barang siapa yang tidak memiliki sifat itu, sifat dermawan, "kana bakhilan," disebut kikir, bakhil. "Wa kana lidhammi mustawjiban," dan orang yang kikir akan identik dicela manusia. Dan terdapat dalam satu athar, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla bersumpah demi kemuliaannya, tidak akan mendekatinya orang yang bakhil. Yang mendekati Allah adalah orang-orang yang berjiwa mulia, karim, karam, maljud, dermawan. Naam. "Wassakha'u naw'ani, fa'asrafuhuma sakha'uka amma biyadi wairika, wathani sakha'uka bibadli ma fi yadika." Kemudian Al-Imam Al-Alamah Ibnu Qayyim membagi sifat dermawan ini menjadi dua tingkatan atau dua bagian. Fa asrafahuma, dermawan yang paling tinggi adalah sakha'uka amma biyadi ghairika. Engkau dermawan sehingga engkau tidak pernah membutuhkan apa yang di tangan manusia. Engkau tidak menyusahkan manusia, itu dermawan paling tinggi. Tak meminta kepadanya, tak berharap kepadanya, tak bergantung kepadanya. Engkau tak pernah memikirkan untuk mengharapkan apa yang di tangan manusia. Itulah dermawan tingkat tinggi. Sakha'uka amma biyadi ghairika. Jadi dermawan tidak harus orang yang banyak memiliki harta benda kemudian menginfakannya. Jiwa dermawan itu yang tertinggi adalah manakala dia tidak berharap kepada makhluk, tidak membutuhkan makhluk, tidak menggantungkan dirinya kepada makhluk. Sakha'uka amma biyadi ghairika, kedermawananmu terhadap apa yang dimiliki orang. Maksudnya, engkau tak pernah merasa berharap mendapatkan apa yang ada pada manusia. Itu dermawan tingkat tinggi. Yang ini bisa dimiliki oleh setiap jiwa-jiwa besar, meski tak banyak harta. Adapun yang kedua, ini yang kita kenal, sakha'uka bibadli ma fi yadika. Engkau mendermakan apa yang ada di tanganmu, apa yang engkau miliki. Ini tingkatan kedua. Kau punya sesuatu hal, kau infakkan, itu namanya dermawan tingkatan kedua. Tingkatan pertama ini paling mulia adalah jiwa yang dermawan, yaitu jiwa yang tidak pernah berharap kepada makhluk, bergantung kepada makhluk, meminta kepada makhluk. Naam. فقد يكون الرجل من أسخى الناس وهو لا يعطيهم شيئا لأنه سخى عما في أيديهم. وهذا معنى قوله بعدهم: السخاء أن تكون بمالك متبرئا وعن مال غيرك متورعا. Kata Imam Ibnu Qayyim, mungkin saja seseorang itu dianggap orang paling dermawan, padahal dia tidak pernah memberikan apapun kepada manusia, tak banyak berinfak. Ya, dikatakan dia orang paling dermawan. Kenapa? Li'annahu sakha amma fi aidihim, karena dia tak pernah butuh dengan apa yang ada dimiliki manusia di tangan mereka. Ya, dan inilah makna perkataan sebagian manusia, sebagian orang, sebagian ahlu hikmah, as-sakha, dermawan itu, sifat dermawan itu, antakuna bimalika mutabarian, kalau kau punya harta, kau mau berdonasi. Wa an mali ghairika mutawarian, terhadap harta orang, engkau enggan untuk membutuhkannya, memintanya. Ya, inilah definisi daripada dermawan. Apa yang ada, kau infakkan. Apa yang di tangan orang, kau warok. Tak pernah berharap daripada mereka apa yang ada di tangan mereka. Inilah hakikat daripada dermawan. Ya, na'am. Wasami'tu Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah qaddasallahu ruhahu yaqul inna Allah awha ila Ibrahim alaihi salam atadri limat takhadtuka khalila qala la qala li'anni ra'aytul ata'a ahabba ilayka min al-akhdhi. Naam. Berkata Ibn Qayyim, ku dengar guruku Ibn Taymiyyah pernah menyebutkan satu riwayat athar. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepada Ibrahim dan Allah bertanya kepadanya, atadri limat takhattuka khalila, hai Ibrahim, tahukah engkau mengapa engkau kupilih menjadi kekasihku? Qala la, kata Ibrahim, saya tak tahu. Qal, Allah menjawab, li'anni ra'aitul ata'a ahabba ilaika min al-akhdhi, karena kulihat engkau lebih mengutamakan memberi daripada mengambil. Engkau kupilih menjadi kasihku karena engkau lebih mengutamakan berinfak, memberi tangan di atas daripada tangan di bawah, daripada mengambil. Naam. Wa hadhihi sifatun min sifati Rabbi jalla jalalu, fa innahu yu'ti wa la ya'khud, wa yut'imu wa la yut'amu, wa huwa ajwadul ajwadin, wa akramul akramin, wa ahabbul khalqi ilayhi man ittasafa bi sifatihi, fa innahu karimun yuhibbul karima min ibadihi, wa alimun yuhibbul ulama, wa qadirun yuhibbul syaj'an, wa jamilun yuhibbul jamal. Berkata Ibn Qayyim rahimahullah, wa hadhihi sifatun min sifatir Rabb, sifat memberi itu adalah bagian daripada sifat Allah jalla jalalu. Sesungguhnya Allah sifatnya yu'ti wala ya'khud, Allah selalu memberi, Allah tak pernah mengambil. Kita disuruh untuk meniru sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sifat-sifat jamal, sifat-sifat keindahan. Seperti sifat dermawan, ihsan, ya, sifat indah, itu sifat-sifat Allah. Kita disuruh meniru. Ya, ada sifat-sifat yang tak boleh tertiru daripada sifat Allah, namanya sifatul jalal. Secara garis besar, sifat-sifat Allah dibagi dua. Ada sifatul jamal, yang kembali kepada keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat memberi, ya, tak pernah mengambil. Sifat kasih, rahmat. Ini sifat-sifat namanya sifatul jamal. Sifat ilmu, Allah maha berilmu. Ya. Ini sifatul jamal, kita disuruh untuk meniru sifat-sifat itu. Adapun yang kedua adalah sifat yang kita dilarang menirunya, namanya sifatul jalal, sifat keagungan. Maka kita dilarang sombong, karena itu bukan karakter manusia. Karena manusia tak memiliki apapun, bagaimana dia sombong, apa yang sombongkannya. Ya, sifat pongah itu bukan sifat manusia, itu sifat Rabbul Alamin. Ya, al-kibriya'u ridai, kesombongan itu adalah pakaianku. Ya, bukan pakaian manusia. Sifat apalagi, sifat merasa diri agung, At-ta'ali, at-ta'azum, merasa dirinya hebat, besar. Ini sifat-sifat enggak layak ada pada manusia. Karena itu sifat Allah SWT, dia maha hebat, dia maha besar. Karena itu Allah membenci hamba-hambanya mengambil sifat ini sebagaimana Fir'aun. Yang merasa dirinya hebat, besar, sehingga dia mempertuhankan dirinya, menyuruh manusia kepada dirinya. Dan orang-orang yang memiliki sifat ini dibenamkan Allah Subhanallah, Subhanahu wa ta'ala. Dibenamkan Allah, walaupun membenamkannya itu enggak langsung, mungkin bertahun-tahun. Maka tak usah heran ketika kau melihat balasan Allah datang kepada orang-orang yang sombong. Berkuasa berpuluh tahun, aman, damai, tentram. Semua dia kuasai jadi raja, jadi segala-galanya. Datang masanya, Allah turunkan dia daripada kemuliaan menjadi kehinaan. Ya, dahulu semua apa yang dikatakannya itulah hukum. Apa yang dikatakannya harus diturut. Yang tak menurutinya, dia singkirkan, dia musnahkan. Bertahun-tahun menumpuk-numpuk kezalimannya. Dan banyak orang-orang yang terzalimi, naik doa-doanya ke atas, turunlah ketika itu dalam bentuk hukuman. Dipecat dari jabatan, dibuli, dihinakan. Ya, jangan-jangan dihukum mati karena kesombongan. Dan terjadi dengan banyak orang. Penguasa-penguasa yang tiran, yang zalim, mati di tiang gantungan, mati dalam selokan, mati dalam pelarian, mati dalam kehinaan. Ya, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, jadi Nabi itu pernah punya kuda, punya unta yang tak pernah kalah kalau berlomba. Tak salah namanya Al-Qaswa. Kalau berlomba pasti untanya menang. Suatu ketika datang orang Arab Badui sana melomba unta Nabi, kalah unta Nabi. Berat bagi sahabat menerima kenyataan pahit unta itu kalah. Maka Nabi berkata kepada sahabat-sahabat yang menghibur, haqqun 'ala Allah martafa syai'un illa wada'aha. Adalah merupakan hal yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada sesuatu yang meninggi, akhirnya dia akan letakkan ke bawah. Banyak para petinju-petinju legendaris yang menguasai dunia namanya harum, datang masanya dia kalah. Itulah kehidupan dunia ini. Tak ada yang bisa tinggi selama-lamanya kecuali Allah letakkan, agar hanya Allah semata Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha sempurna. Karena itulah semua yang mencapai kesempurnaan setelah itu akan datang padanya kekurangan. Wa kullu syai'in idza ma tamma nuqsanu. Pepatah Arab mengatakan segala sesuatu ketika telah mencapai tingkat kesempurnaan, maka setelah itu akan berkurang. Ketika manusia pada tingkat kesempurnaan di masa-masa energik, pemuda, ya 25 sampai 40 energiknya, sempurna kekuatannya, sempurna segala sesuatu, lambat laun berkurang. Berkurang. Itu merupakan sifat manusia. Karena itulah manusia tak layak mengambil sifat-sifat al-jalal milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat-sifat jamal kita disuruh. Allah zat yang maha berilmu, dia mencintai para ulama, ya, dan seterusnya. Kata Ibnu Qayyim, inilah sifat daripada sifat-sifat Ar-Rabb. Dia selalu memberi, tak pernah mengambil. Ya, yut'im wala yut'am, memberi manusia makan, dia tak butuh makan. Wa huwa ajwadul ajwadin, dialah yang paling dermawan di antara seluruh yang dermawan. Akramul akramin, zat yang paling mulia di antara semua yang mulia. Wa ahabbul khalqi ilaihi man ittasafa bi sifatihi, orang yang paling dicintainya adalah orang yang mengambil sifat-sifatnya. Maksudnya meniru sifat-sifatnya. Sifat yang mana? Sifat al-jamal. Bukan sifat al-jalal. Ya. Maka dia sangat menyukai hamba-hamba yang mengambil sifat-sifat ini. Fa'innahu karimun yuhibbul karim, dialah zat yang maha mulia, menyintai orang-orang yang memiliki sifat mulia. Min ibadih, daripada hamba-hambanya. Wa alimun, dialah Tuhan yang memiliki nama alim, maha mengetahui. Yuhibbul ulama, dia akan menyukai orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dari hamba-hambanya, ilmu ulama. Wa qadirun, dan dialah Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Yuhibbus syaja'an, menyukai orang-orang yang berani. Dia tak menyukai orang-orang pengecut. Wa jamilun yuhibbul jamal, dia Tuhan yang maha indah, menyenangi keindahan. Naam. Rawa at-Tirmizi fi jami'ihi qala haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Abu Amir akhbarana Khalid ibn Ilyas an Salih ibn Abi Hassan qala sami'tu Sa'id ibn al-Musayyab yaqul inna Allaha tayyibun yuhibbut tayyiba nadifun yuhibbun nadafa karimun yuhibbul karama jawadun yuhibbul juda fanaddifu akhbiyatakum wala tasabbahu bil yahud. Qala fadakartu dhalika lil muhajir ibn Masmar faqala haddathanihi Amir ibn Sa'ad an abihi radiyallahu ta'ala anhu ani nabi sallallahu alaihi wasallam mislahu illa annahu qala fanaddifu afniyatakum. Hada hadithun gharibun Khalid ibn Ilyas yudu'af. Naam. Imam Tirmidhi menerkan dalam jami'nya, jami' Sunan Tirmidhi, dengan jalurnya dia berkata Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami. Muhammad bin Bashar berkata Abu Amir menceritakan kepada kami. Abu Amir berkata Khalid bin Ilyas menceritakan kepada kami dari Salih bin Abi Hassan. Dia berkata aku mendengar Sa'id bin Musayyib atau Musayyib, kedua-duanya boleh, berkata innallaha tayyibun, Allah itu Tuhan yang maha baik, yuhibbu at-tiba, menyenangi kebaikan, nadhifun yuhibbun nadhafata, Tuhan Allah itu Tuhan yang bersih, menyukai kebersihan, karimun yuhibbul karam, Tuhan yang dermawan, menyukai kedermawanan, ya jawadun yuhibbu al-jaw al-juda, mulia, memiliki ya sifat mulia, menyukai orang-orang yang memiliki sifat mulia, selalu membantu, berinfak. Panadzifu akhbiyatakum, maka bersihkanlah halaman-halaman kalian. Wala tashabbahu bil yahud, jangan kalian meniru kaum Yahudi. Qala fadzakartu dzalika lil muhajir bin Mismar. Ya, aku sebutkan riwayat ini kepada Al Muhajir bin Mismar, maka dia berkata hadis ini aku diberitahukan oleh Amir bin Sa'ad dari ayahnya radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW. Ya, tetapi dalam redaksi itu fanadzifu afniyatakum, bersihkanlah halaman-halaman kalian. Sebelumnya akhbiyatakum, dan maknanya sinonim, sama-sama halaman rumah. Hadza hadithun gharib, hadis ini adalah hadis yang gharib, makna gharib diriwayatkan oleh satu jalur saja. Khalid ibn Ilyas yudha'af, dan ada perawinya Khalid bin Ilyas dilemahkan. Dan makna hadis ini benar. Naam. Wa fi Tirmizi aydan fi Kitab al-Bir qala haddatsana al-Hasan ibn Arfa haddatsana Sa'id ibn Muhammad al-Warraq an Yahya ibn Sa'id an al-A'raj an Abi Hurairah an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-sakhiyyu qaribun min Allah qaribun min al-Jannah qaribun min an-nasi ba'idun min an-nar wal bakhilu ba'idun min Allah ba'idun min al-Jannati ba'idun minan nasi qaribun minan nar wala jahilun sakhiyun ahabbu ila Allah ta'ala min 'abidin bakhilin. Naam. Dan dalam Sunan Tirmidzi juga dalam kitab Al-Birri dia menyebutkan sanadnya, berkata kepada kami Hasan bin Arafah berkata Sa'id bin Muhammad Al-Warraq memberitakan kepada kami dari Yahya bin Sa'id dari Al-A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi, beliau bersabda as-sakhiyyu, orang dermawan itu qaribun minallah, dekat kepada Allah, qaribun minal jannah, dekat ke surga, qaribun minan nas, dekat kepada manusia, ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Inilah orang dermawan, dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dekat kepada surga, jauh dari neraka. Wal bakhilu, orang kikir yang menahan ya hartanya, padahal wajib dia infakkan, wajib dia keluarkan, tapi dia tahan. Ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Qaribun minan nar, dekat kepada neraka. wala jahilun sakhiyun ahabbu ila Allah. Sungguh seseorang yang dia itu jahil tak berilmu tapi dermawan lebih dekat kepada Allah, lebih dicintai Allah min abidin, daripada seorang ahli ibadah yang taat beribadah bakhil tapi kikir. Kenapa demikian? Ya, ibadahnya untuk dirinya. Kebakhilannya terhadap orang lain menjadi musibah. Adapun orang yang tak banyak ilmunya, jahil tapi dermawan, kejahilannya bagi dirinya, kedermawannya untuk orang lain. Dan ibadah itu apa yang manfaatnya kembali kepada orang banyak, orang lain, lebih utama daripada sekedar ibadah yang manfaatnya hanya kembali kepada diri sendiri. Itu kaidahnya. Sesuatu ibadah yang kembali manfaatnya untuk orang banyak lebih utama daripada ibadah yang kembali kepada diri sendiri keutamaannya. Karena itu telah menimba ilmu itu lebih utama daripada seorang melaksanakan sholat-sholat sunnah. Tentunya sebaik-baiknya adalah menggabungkan segala macam kebaikan. Manakala tak mampu kita gabungkan, pilihlah ibadah yang dapat membawa kebaikan kepada yang banyak, kepada orang banyak. Pilih dia. Ada salah seorang di Majlis Malik rahimahullah. Ya, ketika Majlis Malik duduk bersama Malik. Dia kemandangkan azan, dia pergi meninggalkan Imam Malik. Malik mengatakan, "Kau mau kemana?" Kata dia, saya mau pindah ke sub terdepan. Kata Malik, posisimu sekarang lebih utama daripada apa yang ingin kau capai. Karena sub terdepan manfaatnya besar, kembali kepada dirinya sendiri, tapi bermajlis dengan gurunya, dan kala itu masih ada lagi soal jawab dan seterusnya, ilmu yang dapat itu lebih utama dibandingkan dia sibuk mengejar saf terdepan. Orang cerdas adalah orang yang bisa memprioritaskan ibadah apa yang lebih beruntung baginya. Orang ketika haji sibuk semuanya mau cium Hajar Aswad. Semua mau cium Hajar Aswad. Apalagi pulang kawan nanti dari Masjidil Haram, aku sudah mencium Hajar Aswad loh. Wah, bertambah menggelora dia ingin mencium Hajar Aswad. Sibuk orang mau sholat di Raudhah. Ya, itu memang keutamaan. Tapi banyak perkara bahkan lebih utama daripada itu. Apalagi jika amalan tersebut sampai pada tingkat menyakiti diri kita, menzalimi diri kita, menzalimi orang lain, berdesak-desakan. Ya, akhirnya tergencir kepada kezaliman. Tinggalkan. Rahmat Allah luas, bukan hanya di Raudhah, bukan hanya mencium Hajar Aswad. Banyak hal lain yang bisa kau lakukan. Jangan dipaksakan. Memaksakan itulah yang membuat rusak segalanya. Dia sudah umroh sekali, umroh yang wajib dia lakukan. Umroh sempurnakan, tak puas. Mau umroh tiap hari. Akhirnya apa? Bertumpuk. Akhirnya menyulitkan. Jika kau sudah ambil selesai, sudah berikan yang lain kesempatan. Ya, sampai-sampai akhirnya supaya dia bisa sholat dalam pakai baju ihram dia. Karena polisi tidak menghalangi orang yang pakai baju ihram. Pulang balik dia pakai baju ihram terus supaya bisa masuk ke dalam. Untuk apa? Berikan bagi yang lain yang umrah. Ya, hendaklah kita faham faqih dalam beribadah. Cari ibadah yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Bukan hanya untuk diri sendiri. Ya, kita padakan sampai di sini. Tak apa sedikit-sedikit, yang penting masuk. Setelah masuk, keluarlah. Setelah masuk, keluar. Apa yang keluar? Infak. Ya, ini sudah masuk ilmu tentang infak nih. Setelah itu keluarkan. Enggak sekedar masuk sini, keluar sini, enggak. Yang keluar lain lagi bentuknya. Ini sudah awal bulan nih kan? Ya, berinfak. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad.